السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah yang namanya kematian itu pasti terjadi. Tidak satupun dari kita yang kekal hidup di dunia ini. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di sini, yang ada di bumi ini, di alam ini, kullu man 'alaiha fana, yaitu akan binasa semuanya para jemaah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan yang akan kekal adalah wajah Allah yang memiliki kemuliaan. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khair fitnatan wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian, dan kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kepada kami kalian akan dikembalikan. Allah Ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faza wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Kemudian summa tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, akan disempurnakan pahala kalian pada hari kiamat. Barang siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dialah orang yang beruntung, dan tidaklah kehidupan dunia kecuali kehidupan yang menipu. Para jemaah yang dirahmati Allah, setiap kita pasti akan mengalami yang namanya kematian. Namun jangan sampai kita mengatakan sebagaimana Allah firmankan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas solihin. Allah Ta'ala berfirman, infaqallah, ya, dalam surat Allah berfirman, infaqallah, ya, apa yang telah kami rizkikan, ya, surah Al-Munafiqun. Infakkanlah sebagian apa yang telah kami rizkikan, ya, kepada kalian sebelum datang kepada kalian yang namanya kematian. Lalu dia berkata, ya Allah, tunda sebentar saja kematian ini. Saya akan bersedekah dan saya akan menjadi orang-orang yang soleh. Tentu semuanya terlambat para jemaah. Ya. Oleh karenanya, mari kita sadari dalam kehidupan ini, ya, dan mari kita sadari bahwa kita akan meninggalkan dunia ini. Dunia ini sebentar, tidak akan selamanya kita berada dalam kehidupan ini. Lantas apa yang harus kita persiapkan? Tentu saja yang pertama kali tidak lain adalah keimanan. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala iman kepada kematian, iman kepada kebangkitan, iman kepada adanya azab kubur dan adanya fitnah kubur. Tema yang diminta untuk kita kaji pada hari ini adalah amalan penghibur di alam kubur. Orang meninggal kebanyakan di kubur. Namun ada sebagian orang yang meninggal tidak dikubur, entah dibakar, entah itu yang tenggelam dengan pesawat yang jatuh ke laut, atau tenggelam di bawah arus entah kemana tidak ditemukan. Pertanyaannya, apakah orang yang tidak dikubur bisa menikmati amalan penghibur? Amalan-amalan bisa menghibur dia di alam kubur? Atau sebaliknya, masih bisakah dia merasakan yang namanya azab kubur? Maka jawabannya, para jemaah, dinamakan kubur ya karena kebanyakan manusia meninggal di kubur. Maka pada hakikatnya adalah namanya alam barzakh ya. Namanya adalah alam barzakh. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah, ada 5 tahapan kehidupan yang dialami oleh manusia, para jemaah. Yang pertama adalah tahapan tidak ada. Ya. Jadi kita sebelum tidak ada. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Insan, "Hal ata'a 'alal insani hinun min ad-dahri lam yakun syai'an madzkura." Bukankah telah datang kepada manusia hinun min ad-dahri, yaitu sebagian waktu yang di mana dia sebelumnya belum pernah disebut. Artinya belum pernah ada. Kita dari tidak ada, para jemaah. Ini ya marhala yang pertama, tahapan yang pertama, tidak ada. Kemudian tahapan kedua, kita berada fi alamil batn, yaitu di alam perut, perut ibu. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nahl, jadi surat Al-Isra ayat yang pertama, surat An-Nahl ayat ke-78. Allah berfirman, ya, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun." Allah telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengerti apa-apa. Kemudian Allah menjadikan untuk kalian pendengaran, penglihatan dan akal agar kalian bersyukur. Bersyukur dengan diberi akal, dengan diberi mata, dengan diberi pendengaran untuk menggunakannya bagaimana memahami maksud dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu yang ketiga adalah alam dunia. Kita hidup di dunia ini. Seperti sekarang ini kita hidup di alam dunia ini. Kemudian keempat, para jemaah, alamul barzah, yaitu alam barzah. Di alam barzah inilah yang sedang kita bahas, para jemaah dirahmati Allah, ya, bagaimana kita meyakini ya, kemudian mempersiapkan kehidupan kita di alam barzah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun pada ayat yang ke-100, ya, "Wa bi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun." Ya. Al-Mu'minun, surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100, Allah berfirman, "Hatta idza jaa'a adhabul maut qala rabbir ji'un la'alli a'malu shaliha fi ma taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa bi waraihim barzakhun ila yaumi ba'thu." Hingga ketika datang kepada mereka yaitu kematian, ya, lalu dia berkata, "Qala rabbir ji'un, ya rabbi, kembalikan aku, kembalikan kami ke dunia ini. La'alli a'malu shaliha, supaya aku bisa berbuat amal soleh. Ya. Fima taraktu, yang dulu aku tinggalkan, tidak pernah aku lakukan. Atau yang dulu aku lalaikan. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha." Ingatlah, itulah ucapan yang dikatakan dia. "Wa bi waraihim," dan di belakang mereka, "barzakhun ila yaumi yub'atsun." Ada barzakh sampai hari dibangkitkan. Apa itu barzakh? Mujahid mengatakan barzakh adalah pembatas antara kehidupan dunia dan kehidupan akhir. Sebagaimana dalam surah Ar-Rahman Allah berfirman, "Wa bainahuma barzakhun la yabghiya." Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Di antara air laut dan sungai itu ada pemisah yang tidak bisa bercampur. Nah, sebagian ulama mengatakan alam kubur adalah alam akhirat. Namun yang roji adalah alam barzah. Akhirat adalah setelahnya. Ya. Maka yang terakhir para jemaah adalah alamul akhir, alam akhirat. Alam akhirat. Para jemaah yang dirahmati Allah, di dunia ini kita bisa merasakan seperti minum air. Kita bisa merasakan makan buah. Pertanyaannya, yang bisa merasakan minum air dan makan buah serta yang lainnya berhubungan suami istri, yang bisa merasakan jasad atau ruh? Ya? Jasad atau ruh? Ya? Ada yang bilang jasad, ada yang bilang ruh. Jawabannya adalah jasad dan ruh. Dua-duanya para jemaah. Jasad dan ruh. Ya. Tapi yang dominan adalah jasad. Yang dominan jasad, ruh mengikuti. Ruh mengikuti. Contohnya, kenapa jasad dan ruh bisa merasakan? Kalau seperti sekarang ini, barangkali kita dominan jasad kita. Merasakan nikmatnya air putih yang segar, nikmatnya buah, nikmatnya dan lain-lain. Dan kita bisa merasakan ketika kita tidur bermimpi, dikejar anjing, dikejar singa atau harimau, padahal kita tidak berbuat apa-apa, apa yang terjadi pada kita? Capek tidak? Lelah dan capek. Bahkan ketika di antara antum, ya, lebih-lebih anak-anak muda, mimpi namanya mimpi basah, merasakan tidak? Merasakannya. Padahal tidak melakukan sesuatu. Itu menunjukkan bahwa roh juga berfungsi dan berperan di sana. Namun ulama menjelaskan seperti Ibnu Abil Aiz dalam kitab Yasyara Al-Aqidah Tahawiyah bahwa jasad yang dominan, ruh yang mengikuti. Itu di alam dunia. Kemudian di alam barzah yang bisa merasakan jasad atau ruh, ya, ruh atau jasad, dua-duanya. Nah, tapi ruh yang dominan, jasad yang mengikuti. Di alam akhirat, jasad atau ruh, jawabannya dua-duanya. Dan di alam akhirat, ruh dan jasad bisa merasakan dengan sempurna. Oleh karena itu, di surga itu diberi nikmat, ya, bisa berhubungan dengan istrinya 100 kali. Ya, dan istrinya, di antara istrinya adalah para bidadari. Masya Allah. Oleh karenanya mari menjadi apa? Menjadi harapan kita untuk mendapatkan balasan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhiratlah yang menjadi tujuan kita. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, bagaimana bisa menjadi amal akhirat? Bagaimana bisa menjadi amal yang menghibur kita di alam barzakh, di alam kubur? Jangan kita susah-susahkan di dunia, berpayah-payah untuk mengejar harta dan dunia, mengejar kedudukan dan jabatan, sampai barangkali berantem satu dengan yang lain. Kemudian di akhirat justru sudah payah mencari di dunia, di akhirat lebih-lebih menjadi beban yang sangat besar dan berat di akhirat. Waliyahubillah para jemaah. Ini bukan orasi. Ini bukan basa-basi. Mari kita renungkan bersama. Hidup bukan permainan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Bukalah kehidupan dunia kecuali kehidupan yang memperdaya, kehidupan yang menipu. Begitu hebat kita mencari dunia, setelah itu kita tinggalkan. Tidak kita bawa. Sehebat apapun ia memiliki harta dunia, sebanyak apapun dia punya duit, tidak akan pernah kita bawa ketika kita meninggalkan dunia ini, dimasukkan ke rumah yang ukurannya cuma 2x1 kurang lebih. Para jemaah, kalau di Singapura saya dengar benar enggak? Silakan dikoreksi. Katanya orang dikubur berdiri di situ. Benar atau tidak? Tolong dikoreksi. Karena apa? Karena tanah mahal. Ya. Para jemaah yang dirahmati Allah, jangan kita korbankan, ya, kehidupan yang sebentar di dunia ini hanya dengan urusan-urusan yang sudah disebutkan oleh Allah, wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Oleh karena itu, saya sampaikan pada awal pembahasan ini, ya, bagaimana ketika ruh seorang yang beriman dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ruh orang yang kufur, orang yang tidak beriman, dan juga orang beriman dalam riwayat yang lain tapi dia ingkar, ya, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, fajir. Sebagaimana hadis yang sangat panjang, ya, dari sahabat Al-Bara Ibnu Azib radhiyallahu taala anhu, bahwa beliau berkata, kunna fi janazatin fi baqi'il ghurbah fa atana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa qa'ada wa qa'adna hawlahu ka'anna ala ru'usina at-tahir wa huwa yulhadu lahu fa qala. Ketika kami mengantar jenazah di kuburan Baqi' al-Ghurbah, yaitu di Madinah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami. Beliau pun duduk dan kami pun juga duduk di sekitar beliau. Jadi boleh ketika mengantar jenazah kita duduk, tapi tidak duduk di atas kuburan, duduk di tanah yang kosong, lepas tandal, ya. Seakan-akan di atas kepala kami ada burung. Karena apa? Karena khidmatnya tidak bergerak. Coba bayangkan kalau ada burung di atas kepala. Ya, bagaimana burung itu tidak pergi, tidak terbang? Apa yang kita lakukan para jemaah? Kita duduk terdiam, ya, bukan mengantar jenazah sambil merokok di situ, bukan mengantar jenazah sambil tertawa, berbicara kesana kemari, ya. Ini para sahabat. Kemudian apa para jemaah? Kemudian dikatakan oleh Al-Bara Ibnu Azib, sementara sedang digali lubang lahat, ya, untuk jenazah tersebut, faqala, lalu Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, a'udzu billahi min adzabil qabr 3 marrat. Aku berlindung kepada Allah dari azab kubur sampai 3 kali beliau mengatakan demikian. Tsumma qala innal 'abdal mu'min idza kana fi iqbali min al-akhirati wal qita'i min ad-dunya nazalat ilaihi al-mala'ikah ka'anna 'ala wujuhihim asy-syams ma'ahum kafanun min afanil jannah wa hanutun min hanutil jannah fajalasu minhu maddal basar thumma yaji'u malakul maut hatta yajlisa inda ra'sihi fayaqul. Nabi bersabda, sesungguhnya seorang hamba yang beriman ketika dia menghadapi kampung akhirat dan terpisah dari kehidupan dunia yang fana ini, turun padanya malaikat, beberapa malaikat. Seakan di wajah malaikat itu ada matahari yang terang. Mereka membawa kain kafan dari surga dan wangi-wangian yang wangi dari surga. Lalu para malaikat tersebut duduk di samping orang yang akan mati tersebut sepanjang mata memandang. Lalu datang malaikat maut duduk di samping kepalanya, dan malaikat maut tersebut mengatakan, ya ayyatuhan nafsut thayyibah ukhruji ila maghfirati minallahi wa ridwan. Wahai jiwa yang baik, wahai ruh yang baik, keluarlah engkau menuju kepada ampunan Allah dan kepada ridhonya. Lalu Nabi bersabda, fatakhruju tasilu kama tasilul qatra min fisqa. Kemudian ruh orang beriman, ruh orang yang bertakwa pada Allah tersebut keluar dari jasadnya seperti apa? Seperti air yang keluar dari teko, dari mulut teko. Fa ya'khudhuha fa idza akhadhuha lam yad'uha fi yadihi tarfata 'ainin hatta ya'khudhuha fa yaj'aluha fi dzalikal kafan wa dzalikal hanut. Kemudian ruh yang ada di tangan malaikat maut tersebut, ya, diambil, ya, diambil oleh para malaikat yang banyak tadi. Kemudian tidak dibiarkan sebentar, meskipun sebatas mata berkedip. Lalu diambillah dan dimasukkan oleh para malaikat tersebut ke dalam kain kafan yang penuh dengan wewangian dari surga. Wa yakhruju minha ka'adyadu nabha miskin wujidat ala wajhil ardi, dan keluar bau wangi minyak misik yang paling harum yang ada di atas muka bumi ini. Lalu Nabi bersabda, fayas'adu nabiha fala yamurru nabiha ya'ni ala malain minal malaika illa qalu lalu malaikat yang telah memasukkan roh dari orang beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala ini diangkat ke langit melewati malaikat-malaikat yang ada. Dan setiap kelompok malaikat yang dilalui, para malaikat tersebut yang dilalui bertanya, "Ma hadhihir ruh at-thayyibah? Ruh siapa yang sangat baik ini?" Fayaqulun fulan, ibnu fulan, bi'ahsani asma'ihi allati kanu yusabbunaha biha fid dunya. Ini adalah ruhnya fulan bin fulan, dengan menyebut nama yang terbaik yang dulu dipakai di alam dunia ini. Hatta yantahu biha ila sama, sampai di langit, fayastafihuna lahu, fayustah lahu, fayushi'uhu min kulli sama'in muqarribuha ila sama'in lati taliha. Kemudian para jemaah, dibukalah pintu langit. Ya. Kemudian menyebarlah berita kepada malaikat-malaikat yang ada di langit, sampai langit berikutnya, hatta yantahiya biha ila sama'il lati fiha Allah, sampai di langit di mana di atas itu Allah bersemayam. Ya, ini juga menunjukkan Allah istaba, Allah di atas langit. Ya, sebagaimana ketika seorang budak wanita yang ditanya oleh Nabi, aina Allah, qala fis sama, qala wa man ana, qala anta Rasulullah, qala a'tikha fa innaha mu'minah, rawahu Muslim. Di mana Allah? Allah di langit. Bahwa berarti Allah butuh tempat. Ya. Allah di atas arasy beristiwa seperti apa di langit? Seperti apa istiwa? Kita tidak tahu. Tapi kita beriman. Al-istiwa maklum. Wal-kaifu majhul. Wal-ibadu bihi wajib. Was-su'alahu bid'atun. Imam Malik ketika ditanya itu, beliau terdiam dan beliau menundukkan kepalanya dengan keringat yang sangat banyak dan besar-besar. Lalu beliau angkat kepalanya. Karena tidak pernah pertanyaan itu terucap dan tercetus di masa sahabat, di masa tabi'in. Kemudian beliau mengangkat kepalanya, istiwa maklum, bahwa Allah bersemayam maklum, maklum apa? Maklumul makna, maknanya diketahui, tapi bagaimananya majhul, tidak diketahui karena Allah tidak menjelaskan. Kemudian beriman kepadanya wajib, karena yang bersabda adalah yang berfirman Allah, yang bersabda nabinya sallallahu alaihi wasallam. Bertanya bagaimananya perkara baru yang tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat. Nah, di sini para jemaah, ruh kita dibawa ke langit, di mana di atas langit tersebut Allah Subhanahu wa taala bersemayam. Seperti apa? Allah yang Maha tahu. Ya, karena kaifiyahnya Allah tidak menjelaskan. Fa yaqulullah azza wa jalla, kemudian Allah azza wa jalla berfirman, "Uktubu kitab 'abdi fi 'illiyyin wa'iduhu ila al-ardi fa inni minha khalaqtuhum wa fihi 'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra." Ketika ruh kita para jamaah, mudah-mudahan kita semua seperti itu, amin, ya, dibungkus kain kafan, ketika kita tergeletak, keluarga kita menangisi diri kita, istri menangisi kita, anak-anak kita juga demikian, karena kita sudah akan menghadap Allah, kemudian tidak lama nyawa kita dicabut oleh malaikat maut, dipegang tidak lama, tidak sampai ini mata apa, mata berkedip diambil oleh para malaikat tadi, dimasukkan ke dalam kain kafan yang mereka bawa dari surga, wangi-wangian yang mereka bawa dari surga, muncul bau harum dibawa ke atas langit, setiap malaikat menanya siapa ini, senang dan menyenangkan, ya, rupanya siapa bulan dan bulan, sampai di langit di mana Allah bersemayam di atas langit, dan Allah tidak butuh langit, Allah tidak butuh arsy, ya, karena arsy adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. As-sama artinya as-subu, yaitu yang tinggi, ketinggian. Lantas Allah berfirman, tulislah, catatlah catatan amal hambaku di tempat yang mulia, di tempat yang tinggi. Kembalikan dia, ruhnya ini, ke bumi, karena sesungguhnya aku telah menciptakan mereka dari tanah. Begitu pula aku mengembalikan mereka ke tanah, dan satu saat aku akan keluarkan mereka dari tanah. Qala, lalu Nabi bersabda, fatu'adu ruhuhu fi jasadihi fayatihi manakan fayajalisani aw fayajalisani fayakulan man rabbuk fayakulana fayakulani lahu man rabbuka fayakulu rabbi Allah fayakulani lahu wa ma dinuka fayakulu dinil Islam fayakulani lahu ma hadar rajul aladhi bu'itha fikum fayakulu huwa Rasulullah fayaqulani lahum ma ilmuka fayaqulu qara'tu kitaballah fa amantu bihi wa shadaqtu. Kemudian Nabi bersabda, setelah itu ruhnya dikembalikan ke jasadnya. Ruh kembali ke jasad. Setelah diambil, diangkat ke langit, ya, dia dikubur. Kemudian apa? Kemudian kembalikan ruhnya ke jasadnya. Ya, berarti di sini ruh kembali ke jasadnya. Kemudian dua malaikat datang, mendudukkan orang tersebut, lalu keduanya berkata, "Man rabbuka?" Siapa rohmu? Dia menjawab, "Rabbu adalah Allah." Lalu bertanya lagi, "Apa agamamu?" Dia menjawab, "Agamaku Islam." Keduanya bertanya lagi, "Siapa laki-laki yang telah diutus kepada kalian?" Dia menjawab, "Dia adalah Rasulullah." Bertanya lagi, "Apa ilmumu?" Dia menjawab, "Aku telah membaca kitab Allah Al-Quran dan aku beriman serta percaya kepadanya." Inilah amal yang bisa menghibur kita para jemaah. Dan kalau kita pikirkan pertanyaan yang sangat sederhana ini, saya yakin semua yang ada di sini hafal di luar kepala. Tapi apakah kita bisa menjawab? Ini yang harus menjadi pertanyaan besar para jemaah. Kalau kita bisa menjawab pertanyaan ini, maka apa? Fayunadi munadin minas sama an sadaqa abdi fafrishuhu minal jannah waftahu lahum baban ilal jannah. Kemudian ada yang memanggil dari langit. Ada suara yang memanggil, "Benar hambaku ini. Hamparkan kepadanya surga. Buka baginya pintu dari surga." Qala fayatihi min ruhiha wa tibiha wa yuftah lahu fi qabrihi madda basarihi. Kemudian Nabi bersabda lagi, lalu datang kepadanya bau yang sangat harum dari surga. Dilapangkan kuburannya sepanjang mata memandang. Lalu Nabi bersabda lagi, qala wa ya'tihi rajulun hasanul wajhi hasanus siyad tiburri. Lalu datang seorang laki-laki yang wajahnya baik, bajunya juga baik dan baunya harum. Fayaqul abshir billadhi yasurruka hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad. Lalu orang itu berkata, orang yang wajahnya baik, bajunya baik, baunya harum, ia berkata, "Ini adalah kabar gembira. Aku berikan kabar gembira kepada engkau dengan hari yang membuat dirimu bahagia. Hari yang membuat dirimu terhibur yang telah dijanjikan dulu untukmu." Fayaqulu lahu man anta? Fa wajhuka alwajhu alladhi yaji'u bil khair. Fayaqulu ana amaluka as-salih. Fayaqulu ya rab aqimis sa'ah hatta arji'a ila ahli wa mali. Kemudian para jemaah, sang mayit pun yang sudah ruhnya kembali ke jasadnya, dia bertanya kepada orang yang baik rupanya, bagus bajunya, harum baunya. Apa pertanyaannya? "Man anta?" Siapa engkau? Tatkala aku sendiri, ya, di mana orang yang meninggal para jemaah, yang tiga perkara atau tiga hal yang mengiringi, hartanya, keluarganya, amalnya. Yang dua pulang, yang satu tetap bersamanya. Siapa yang dua pulang para jemaah? Harta dan keluarga. Meskipun istri menangis, "Mas, kenapa engkau mati tidak bersamaku? Bukankah kita dua berjanji sehidup semati?" Coba kalau suaminya masuk kuburan, mau masuk bareng-bareng? Enggak ada ibu-ibu ya. Ya. Sudah masa idah habis, ada yang datang sudah meser-meser lagi. Enggak lupa semuanya. Ya, itulah dunia para jemaah. Itulah dunia. Ya, kemudian setelah ditanya, "Siapa engkau? Wajahmu penuh kebaikan." Ya. Apa kata orang tersebut? "Ana amaluka soleh." Aku amal solehmu, insya Allah. Merinding kalau kita mendengar iman yang harus ada para jemaah. Dunia ini hina, dunia sebentar. Bukan orasi, ya, bukan basa-basi. Ini hakikat, hakikat dari kehidupan ini. Mari kita sadari, termenunglah sebentar, berfikirlah barang 5-10 menit, ambil cermin, tanya, engkau mau kemana? Engkau dari mana dan mau kemana? Jawab dengan tegas, jangan berspekulasi. Jawab dengan iman yang penuh bahwa engkau akan mati, engkau akan meninggalkan dunia ini, akan kau tinggalkan itu harta yang kau tumpuk, akan kau tinggalkan anak istri yang kau cintai, semua akan meninggalkan kita dan kita akan ditinggalkan. Sehingga dengan jawaban yang tegas, mari kita tetapkan langkah apa yang harus kita lakukan para jamaah. Dengan kita beriman adanya azab dan fitnah kubur, itu adalah pahala bagi kita. Dengan kita beriman adanya azab dan siksa dan nikmat kubur, mari kita perbaiki langkah kita. Sehingga kita bisa menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Allah berfirman dalam Ibrahim ayat 27, "Yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhir." Allah akan mengokohkan orang-orang beriman dengan perkataan yang kokoh dalam kehidupan dunia dan akhirat. Apa perkataan yang kokoh? Al-Qawlu Tsabit Ibrahim 27 adalah kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya tidak semua orang bisa menjawab para jemaah. Meskipun sudah dikasih contekan. Terkadang di atas kubur pulang, nanti kalau kamu ditanya ya jawab begini, enggak dengar. Dan tidak ada contoh dari Nabi. Ya, tidak ada contoh dari Nabi. Dan dalam surat Fatir, surat 35 ayat 22, Allah Subhanahu wa taala menegaskan apa? Wa ma yastawil ahya walal amwat. Innallaha yusmi'u man yasha wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Ayat ini menjelaskan kepada kita, ya, apa yang banyak dilakukan oleh orang-orang berbicara dengan kuburan. Lihat di sini, Allah Taala berfirman, tidak sama orang hidup dengan orang mati. Sesungguhnya Allah memperdengarkan siapa yang Allah kehendaki, wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Dan engkau anta, ini engkau sendiri. Siapa yang dituju? Dituju oleh Allah, yang dituju dan dituju oleh Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma anta, dan engkau Muhammad sekali-kali tidak bisa memperdengarkan orang yang ada di dalam kubur. Maka kalau kita misalkan di atas kuburan habis nyantar jenazah, ya fulan, idza ja'aka malakan munkar wa nakir fayaqula lilaka man rabbuka faqul Allahu rabbi. Wahai fulan, kalau kamu nanti ditanya ya sama dua malaikat, ya siapa Tuhanmu, siapa Rabbmu, jawab Allahu rabbi. Gak bakal dengar. Ya, ini ayatnya, dalilnya. Bahkan Nabi sendiri, ya, beliau bersabda, inna lillahi malaikatan sayyahina fil ardi yabluuni min ummati assalam. Hadis ini sahih. Bahwa malaikat Allah punya malaikat-malaikat yang berjalan di atas muka bumi ini menyampaikan salam dari umatku. Jadi ketika kita baca salam kepada Nabi, yang menyampaikan salam kepada beliau adalah para malaikat. Ya. Sehingga kita tidak bisa, atau jangan salah memahami, ya, firman Allah, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tashurun. Janganlah kalian mengatakan orang-orang yang mati di jalan Allah itu mati, tapi mereka hidup namun kalian tidak menyadari. Hidupnya di sini tidak sama para jemaah. Betul hidup, tapi tidak sama dengan alam dunia. Tidak bisa dikiaskan. Jangankan hidupnya orang yang ada di alam kubur dengan alam dunia. Alam dunia dengan alam perut. Dan juga masih di dunia. Bayi umur 8 bulan diperiksa sama dokter. Alhamdulillah bu, sehat bayinya. 9 bulan lahir. Alhamdulillah bu, bayinya lahir sehat. Sama-sama sehat. Apakah kondisinya sama di perut sama di luar perut? Coba setelah keluar 1 menit dari perut, masukkan lagi ke perut. Bisa hidup tidak? Tidak bisa hidup. Padahal ketika jalan perut, sehat artinya hidup. Keluar dari perut ibu, sehat artinya hidup. Sama-sama hidup, tapi kehidupan yang berbeda itu bisa kita tangkap dengan akal. Bisa kita lihat dengan mata. Bahkan datang ke dokter di USG bisa dilihat. Keduanya namanya sama-sama hidup, tapi berbeda. Apalagi hidup di alam kubur, alam barzakh. tentu saja tidaklah sama. Makanya Allah menegaskan dalam surat tadi, surat apa? Fatir, surat 35 ayat berapa, Pak? 22. Wa ma yastawil ahya'u walal amwat. Innallaha yusmi'u may yasha'u wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Tidaklah sama orang hidup dengan orang mati. Tidak sama. Ya. Meskipun memiliki kata-kata sama-sama hidup, tetapi tidak sama. Sehingga apa? Ya jangan sampai minta-minta sama orang mati. Mbak, saya mau kawin, tolong ya minta doa restunya. Ada tidak? Banyak para jamaah. Anda menjawab, antum jawab banyak. Maka ini termasuk minta-minta kepada selain Allah, dan itu bisa masuk kepada syirik besar waliyadzubillah. Ia tidak akan diampuni bagi pelakunya kalau dia mati dalam keadaan seperti itu. Maka hanya orang yang bertauhid yang bisa menjawab ini. Hanya orang beriman dan istiqamah. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Surat As-Saffat ayat 30-32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang yang berkata rob kami adalah Allah, nah ini sumpah takwamu, kemudian istiqomah. Nah ini para jemaah, kemudian istiqomah. Ya, istiqomah. Akan turun pada mereka malaikat. Kemudian malaikat tersebut mengatakan, Alla takhafu wa la tahzanu. Alla takhafu wa la tahzanu. Ibnu Katsir menjelaskan, Alla takhafu, jangan khawatir kamu dengan kehidupan di alam barzakh, ya di alam akhirat. Alam barzah dan alam akhir, jangan khawatir. Ya. Wala tahzanu, jangan sedih dengan yang kamu tinggalkan dari anak, istri, dan harta. Jangan kamu sedih. Jangan kamu khawatir. Ini para jemaah. Bagi orang yang mengatakan Rabb kami Allah. Nah ini yang sulit, sumpah stafur. Istiqomah. Kita akan bahas, karena ini akan menjadi amal penghibur kita nanti di alam barzah, di alam kubur para jemaah. Malaikat mengatakan, jangan khawatir, Allah takhafu wa la tahzanu. Wa basyiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Kabar gembira bagi kalian dengan surga yang sudah dijanjikan. Nahnu awliyakum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kamilah ya pelindung, kamilah yang akan menjaga di dunia dan di akhirat. Nah, ini para jemaah rahmati Allah. Perhatikan di sini, sebelum saya bahas bagaimana kalau orang yang durhaka kepada Allah ketika nyawanya dicabut, kita bahas bagaimana orang beriman tadi. Orang yang beriman para jemaah, ya, malaikat duduk di sampingnya, mengatakan apa? Kamu jangan khawatir, tenang saja, jangan sedih. Allah takhafu wa la tahzanu. Bagi siapa? Bagi orang yang beriman. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Para jemaah, orang yang berkata Rabb kami adalah Allah kemudian istiqomah. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan radhiyallahu ta'ala anhu, makna istiqomah di sini adalah bertauhid dan tidak melakukan kesyirikan. Bertauhid tidak melakukan kesyirikan. Kemudian Abdullah bin Abbas menjelaskan radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu melakukan kewajiban-kewajiban. Nah, maka di sini ya sebagai amal penghibur kita di alam kubur yang paling utama dan pertama adalah tauhid. Tidak bisa lain para jemaah. Makanya bisa mengatakan apa? Siapa Rabbmu? Siapa Tuhanmu? Ia bisa menjawab Allahu Rabbi. Allah adalah Rabbku. Rabbi Allah. Rabbku adalah Allah. Ditanya, ya, man Rabbuka? Fayaqul Rabbi Allah. Siapa Tuhanmu? Rabbku adalah Allah. Ini yang pertama para jemaah. Bagaimana menjabarkan ini, ya, oleh Allah dalam surat Ibrahim 27 tadi dijelaskan. Yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan mengukuhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh. Apa perkataan yang kokoh? Yaitu kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Persaksian dua syahadat ini. Ya. Ternyata memang tidak mudah para jemaah untuk bisa istiqomah. Antum terkadang sudah jelas mau datang ke pengajian, mau mencari ilmu, tapi mau keluar rumah habis sarapan kok mata kiri ini dan tadi berkedip-kedip terus, ada apa ini? Pernahkah terbesit seperti itu? Ya, orang bilang katanya ada sesuatu yang tidak menyenangkan nantinya, bisa sial. Masa bisa begitu sih? Jangan-jangan iya, ternyata di jalan mobilnya nyerempet, bener ternyata. Coba ini para jemaah, mana istiqomah tauhid kita? Kalau sudah seperti itu, apa jawabannya? Kafaratnya, bacalah. Itu apa? Allahumma la khaira illa khairuk, wa la tayra illa tayruk, wa la ilaha ghairuk, rawahu Ahmad. Ucapkanlah Allahumma la khaira illa khairuk. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan. Wa la tayra illa tayruk, tidak ada burung kecuali burungmu. Tatoyur itu namanya. Dan tidak ada ilah yang berhak disembah selain engkau. Karena apa para jemaah? Karena kita ini godaan untuk melakukan kesyirikan, untuk tidak istiqomah sangat banyak. Jangan kita merasa sudah belajar tauhid lalu kita apa? Bebas dari kesyirikan. Karena syirik ada besar ada kecil. Kita lihat ya, Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau dikenal sebagai Imamul Hunafa, imamnya orang-orang bertauhid. Apa doa beliau? Wa janubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anakku dari menyembah berhala. Coba perhatikan para jemaah. Dari berhala. Dan insyaallah antum tidak akan menyembah berhala insyaallah. Tapi Nabi Ibrahim takut. Nah, tapi itu tadi mata berkedip. Rumah yang tusuk sate. Ya, kemudian juga pintu jendela rumah dengar feng shui. Kemudian juga nomor angka. Di sini ada tidak nomor 13 rumah para jemaah? Ya, habis 12, 12 B. Ya. Saya pernah naik lift 1 2 3 5. Ini mungkin lantai 4 khusus untuk apa, untuk direkturnya atau siapa. Lift yang lain juga gitu 1 2 3 5. Saya tanya 4 enggak ada. Ternyata apa? Dianggap angka mati. Ya, itulah para jemaah. Nah, ini orang yang bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir adalah orang-orang yang dikokohkan. Siapa mereka? Tentu saja orang yang bisa menjaga tauhidnya para jemaah. Ini ya. Maka dia akan menjawab fa yaqulani lahu man rabbuka rabbiyallah. Maka kita istiqomah. Ya. Sesungguhnya orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, istiqomah. Istiqomah. Sebab orang-orang musyrik terdahulu, kita lihat dengan kenyataan yang ada pada zaman kita sekarang, orang musyrik dahulu dalam surat Yunus ayat 31, qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard ammay yamliku as-sam'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amr fa sayaqulunallah. Muhammad, tanyakan kepada mereka, kepada orang-orang musyrik itu. Qul, katakanlah, tanyakanlah. Apa pertanyaannya Nabi kepada mereka? Siapa yang telah memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Siapa yang telah yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Siapakah yang telah mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Siapa yang telah mengatur urusan ini, alam ini? Pasti fasayakulun Allah. Pasti mereka menjawab adalah Allah. Para jemaah, ini orang musyrik Quraisy. Ini terkait pertanyaan malaikat, siapa Rabbmu? Ya, terkait dengan jawaban kita nanti, Allahu Rabbi. Bisakah kita menjawab seperti itu? Enggak perlu nyontek, sudah hafal sekarang juga. Tapi tidak mudah para jemaah. Al-qaulu tsabit yang diberikan kepada mereka ketika mau meninggal, insyaallah bisa mengatakan la ilaha illallah. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa ucapan terakhirnya la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Kemudian di alam kubur dia bisa menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Siapa Tuhanmu? Tuhanku adalah Allah. Siapa yang bisa menjawab seperti itu? As-Saffat 30-32. Yaitu orang yang beriman tadi. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, lalu dia istiqomah. Istiqomah itu maknanya apa? Istiqomah maknanya tidak menyekutukan Allah. Siapa mereka? Orang yang bertauhid. Bagaimana keyakinannya? Mengatakan la ilaha illallah. Sekarang bandingkan dengan surat Yunus ayat 31 tadi para jemaah, di mana orang-orang musyrik Quraisy ketika ditanya siapa yang memberikan rezeki pada kalian dari langit dan dari bumi, siapa yang telah menguasai pendengaran dan penglihatan, siapa yang telah mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dari yang mati kepada yang hidup, siapa yang mengatur alam ini? Mereka menjawab adalah Allah. Pertanyaan saya para jemaah, adakah orang yang menyatakan dirinya sebagai muslim ya masih meyakini rezeki datang ke Gunung Kawi? Di Jawa Timur banyak namanya. Rezeki datang ke pantai selatan Nyiroro Kidul. Masih ngasih makanan kepada Dewi Sri dan lain-lain. Ternyata apa jawabannya? Ada tidak? Ini orang Islam. Sementara orang musyrik Quraisy ketika ditanya kul may yarzuqukum minas samai wal ard, siapa yang kasih makanan sama kamu? Siapa yang berikan rezeki pada kamu dari langit dan bumi? Orang musyrik Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, ya. Itu jawabannya apa? Allah. Tapi kenapa dikatakan musyrik? Asyirku, syirku itu menyekutukan, tidak menjadikan Allah satu-satunya. Kalau tauhid, muwahhid, orang yang menjadikan Allah satu-satunya tanpa yang lain. Ya. Orang musyrik, ia ngaku bahwa Allah yang ngasih, tapi ketika disuruh membaca la ilaha illallah tidak mau. Ini para jemaah, sebagaimana dalam surat surat Fussilat ayat 35-36. Ya, orang-orang musyrik tidak mau disuruh mengatakan la ilaha illallah. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li syairin majnun. Sesungguhnya mereka ketika disuruh mengatakan la ilaha illallah mereka sombong, tidak mau, dan mereka menjawab berargumen, apakah kami harus meninggalkan seruan apa tuhan-tuhan kami, seruan kami, gara-gara tukang syair yang gila. Ini para jemaah, ya. Oleh karena itu, mari untuk bisa mendapatkan pertama, ya, kain kafan dari surga. Yang kedua, minyak nisik dari surga. Yang ketiga, sapaan lembut dari malaikat maut dengan mengatakan ya ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang baik. Ya. Nanti akan mendapat sambutan juga dari Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, wahai jiwa yang tenang, ya, kembalilah engkau kepada Rabbmu dan kepada ridhonya dan diridhoi, dalam keadaan ridho dan diridhoi, masuklah engkau ke dalam golongan hambaku dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Kemudian diajak ukhruji ila maghfirati minallah wa ridwan, diajak kepada ampunan dan ridhonya Allah. Kain kafa, minyak mistik, sapaan lembut dari malaikat maut, kemudian apa? Diajak menuju ampunan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa para jemaah? Dapat pujian, diangkat ke langit, dapat pujian dari para malaikat yang dilewati. Senang malaikat yang dilewati, ini ruhnya siapa? Baunya kok harum. Ya, baunya kok harum. Kemudian setelah itu didudukkan oleh malaikat, dua malaikat Munkar dan Nakir, ditanya, ya, setelah ditanya bisa menjawab, apa kata Allah? Allah memuji, ya, dia benar, ya, hambaku benar. Kemudian disuruh catatan amalnya di tempat yang sangat tinggi, disuruh oleh Allah Ta'ala fa'fi suhuf minal jannah, hamparkan surga kepadanya, bukakan pintu surga baginya. Lalu datang orang yang baik, bau surga yang harum yang mendatanginya, kuburannya diluaskan, lalu datang orang yang baik, memberi kabar gembira, baunya harum, wajah penuh kebaikan. Apa yang dikatakan? Ini adalah hari yang telah dijanjikan kepada engkau. Setelah ditanya siapa dirimu, aku adalah amal solehmu. Para jemaah yang dirahmati Allah, amal soleh ini tidak bisa diterima kecuali dibangun di atas tauhid. Ya, dalam surat Al-Kahfi ayat terakhir, ya, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Ya. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, dengan Allah, hendaklah dia beramal soleh. Beramal soleh. Ya. Jangan seperti orang tadi. Ya Allah, tunda saja. Ya. Dia mengatakan, ya Allah, hatta idza jaa ahadumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan. La'alli a'malu salihan fima taraktu kalla. Hiya kalla innaha kalimatun hiya qailuha. Sehingga ketika datang kematian kepada seorang dari mereka, dia berkata, ya Allah, kembalikan saya. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya, sehingga aku bisa melakukan amal soleh yang aku tinggalkan dulu. Aku tidak pernah sholat. Sekarang aku mau sholat, ya Allah. Aku dulu sholat lalai. Nunggu kalau sebelum datang waktu asar, aku tidak sholat zuhur. Sebelum datang waktu maghrib, aku tidak sholat asar. Aku sholat sendirian, gak pernah berjamaah. Ya Allah, aku dulu tidak tutup aurat. Sekarang aku mau tutup, aku beli semua pakaianku, sudah aku akan semua terlambat para jamaah. La'alli a'malu salihan fima taraktu kalla. Innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsu. Terlambat. Wa'afiku mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqa wa akum minas salihin. Infakkanlah wa'afiku mimma min ditabahin. Tidak semua, sebagian. Sebagian para jemaah. Untuk masjid, untuk fuqara wal masakin, sebagian. Tidak semua. Bahkan sebelum nyawa kita sampai di kerongkongan, ya, kita mau berwasiat. Nanti kalau saya meninggal, semua harta saya untuk masjid. Semua harta saya untuk anak yatim, untuk fuqara. Maka tidak boleh. Ya. Paling banyak berapa? Sepertiga. Ya. Waktu itu kathir Abu Sa'id Al-Khudri, ya, mudah-mudahan enggak salah, seorang sahabat pernah berwasiat mau memberikan hartanya setengah. Dia punya anak satu perempuan. Nabi mengatakan enggak boleh. Maksudnya terlalu banyak, enggak boleh. 2/3 enggak boleh. Sepertiga, apa kata Nabi? Wasulusu katsir. Sepertiga itu sudah banyak. Mari, selagi tangan kita masih bisa menandatangani sepertiganya. Ya, apalagi nanti sepertiga bisa bertambah lagi. Karena masih sehat. Bahkan ketika sudah gemetaran tangan, ya, mungkin karena sudah kena penyakit dia sudah akan meninggal, tapi masih bisa tanda tangan, saya berwasiat sepertiga untuk anak yatim, ya, sepertiga atau untuk masjid atau untuk siapa sepertiga. Wasulutsu katsir. Jangan sampai seperti dalam surat Al-Munafiqun tadi bahwa Allah berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Infakkanlah sebagian apa yang telah kami rezekikan kepada kalian sebelum datang kepada kalian, yaitu apa? Kematian. Lalu dia berkata, ya Allah, tunda saja sebentar hidup saya ini, kematian saya akan berinfak, saya akan bersedekah, dan saya akan menjadi orang-orang yang soleh. Semua terlambat para jemaah, semua terlambat. Tidakkah kita menginginkan datang orang yang wajahnya penuh kebaikan, baunya harum, ketika kita sedih sendirian? Adakah di antara kita yang pernah masuk ke lubang lahat, ya, menguburkan jenazah? Ada di antara itu, ya. Adakah kita yang menyaksikan langsung ketika jenazah diturunkan? sendiri kaku tidak bisa bergerak. Naiklah orang yang telah menguburkannya, ditimbun dia dengan tanah. Ya. Para jemaah, jikala sendirian malaikat datang kemudian menanyakan pertanyaan-pertanyaan tadi. Pertanyaan-pertanyaan inilah jika kita bisa menjawabnya akan menjadi penghibur di alam kubur. Ya. Karena apa? Hiburan pertama kali ya, itu apa? Surga, pintu surga dibuka. Dihamparkan surga kepadanya. Kemudian bau harum surga sampai kepadanya. Kuburan dilapangkan, diluaskan. Kemudian datang orang yang baik wajahnya, kemudian harum baunya. Setelah ditanya, siapa engkau? Aku adalah amal solehmu. Itu yang akan menemani kita hingga hari kiamat. Dan orang ini mengatakan, karena begitu gembiranya, akimis sa'ah ya hatta arji'ah ila ahli wa mali. Ya Allah, segerakan hari kiamat sehingga aku bisa kembali kepada harta dan kepada keluargaku. Tidak akan terasa di alam barzakh. Kehidupan akan terasa sebentar, para jemaah. Jangankan di alam barzakh, iman atau tidak, ashabul kahfi berapa tahun di alam di gua kahfi? 309 tahun. Apa yang dikatakan oleh mereka? Berapa lama mereka merasa tidur? Semalam. Semalam para jemaah. Ya, maka ada istilah relativitas waktu, manusia bisa mengatakan dan membuat teori seperti itu. Bahkan ada juga yang berkhayal kembali kepada masa lalu, atau dia terobos pada masa 2000 ya, 2200 misalnya ya. Dia kembali kepada tahun 1300. Nah, itu tuh khayalnya mereka ya. Yang pasti para jemaah, itulah relativitas waktu. Kita hidup berapa tahun? Adakah di sini yang paling senior di antara kita yang berumur 90? Kalau tidak ada, adakah di bawah itu? Sampai ada matan Sa'idul Hayat dan Sa'idu ya, waktu kita masih belajar ya. Saking apa, karena sudah waktu begitu tua, sampai hidup tuh bosan. Ya. Hidup bosan. Nah sekarang juga banyak orang yang bosan dengan hidup ini. Ada putus asa. Putus asa dengan kehidupan. Kenapa tidak beramal? Beramal soleh. Menjaga tauhidnya. Mempelajari tauhid dengan benar. Maka para jemaah, kita akan merasa kekurangan waktu. Kalau kita mau masuk ke dalam agama ini dengan sebenarnya. Sebab apa? Tidak ada yang kita lalui, pasti semuanya itu mengandung kebaikan sebagai bekal hidup kita di kehidupan alam barzah dan alam akhirat. Sebagai amal soleh yang nantinya berwujud, orang yang akan menemani kehidupan ini. Dikala kita sendiri tidak ada yang menemani kita. Ada amal upas soleh, kata orang itu. Aku adalah amal solehmu. Begitu gembira. Ya, sampai bicaranya apa? Ya Rob, akibisa. Ya Allah, segerakan hari kiamat. Pingin kembali kepada keluarganya. Pingin kembali kepada hartanya. Dan semoga kita dimasukkan juga ke dalam surga-Nya Allah bersama dengan keluarga kita, para jemaah. Amin. Ya. Karena kalau kita mulai sekarang, mari kita rencanakan. Mari kita dengan mata hati kita memandang. Karena mata hati ini ya sangat tajam, tapi penutupnya sekat yang begitu tebal, yaitu kehidupan dunia ini. Di sini seakan surga dan neraka di depan mata. Di sini kita pulang berencana bahwa saya akan memperbaiki diri, sholat akan saya perbaiki, waktu dan berjemaahnya. Dalam berbisnis saya akan tinggalkan riba. Dalam ini saya akan tinggalkan ini. Yang perempuan akan aku tutup auratku, akan aku jaga anak-anakku. Tapi setelah pulang para jemaah, sekat-sekat itu akan datang lagi. Jangankan ya sampai rumah, di masjid setan sudah mulai membisiki. Wah, sudah kamu tidur saja. Baca doa roh ya, bismillahirrahmanirrahim, amutu wahya. Ya, itulah syaitan para jemaah ya. Orang yang paling dekat dengan Allah ketika dia sujud. Aqrabu ma yaqulu 'abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Ya, fa'tiru atwa. Yang paling dekat antara hamba dengan Allah ketika sujud. Apakah ada semua sujud yang kita lakukan semua ingat pada Allah? Buktikan nanti salat zuhur kita di sini. Ya. Apakah sujud kita semua ingat pada Allah Ta'ala? Jawabannya, meskipun belum dikerjakan, tidak ada yang menjamin. Ya dari takbir sampai salam semua ingat makan siang nanti sudah janjian di mana. Itu para jemaah. Itu syaitan. Oleh karenanya apa? Tidak ada jalan lain kecuali hati kita ini harus selalu kita perhatikan untuk minta apa? Minta kepada Allah istiqomah. Nabi bersabda, "La yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu." Rawahu Ahmad. Tidak akan lurus iman seseorang sampai hatinya lurus istiqomah. Maka apa yang ada dalam hati? Tauhid iman. Apa yang harus ada dalam hati kita? Yaitu niat untuk selalu berbuat baik. Apa yang ada dalam hati kita? Harus jujur bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakui semua kesalahan, mengakui semua nikmat, dan mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa kita. Banyak-banyak baca Sayyidul Istighfar. Di mana saja, kapan saja, banyak-banyak baca itu. Pahami artinya, perkalimat-perkalimat. Resapi maknanya para jemaah, sehingga berakhir pada apa? Kita itu lemah, kita itu tidak bisa berbuat apa-apa, kita butuh kepada Allah. Banyak dosa yang kita lakukan, begitu banyak nikmat Allah yang kita rasakan, dan kita banyak kufurnya. Oleh karenanya mohon ampun pada Allah Ta'ala. Nah, ketika ada seperti itu, mudah-mudahan terjaga iman dan tauhid kita, dan kita bisa menjawab oleh pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Allahu Rabbi. Supaya bisa menjawab dengan baik para jemaah, silahkan kalau pengajian-pengajian yang ya apa ya insidental seperti ini, pengajian putus ya, hanya untuk memberikan semangat, tapi untuk memperdalam Allahu Rabbi atau Rabbi Allah, maka harus mengkaji kitab tauhid ya, sehingga apa, sehingga semua lini kehidupan yang kita lalui tidak lepas dari ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah rahmati Allah, bagaimana sebaliknya kalau orang kafir atau orang durhaka kepada Allah? Nabi bersabda, "Wa innal 'abdal kafir idza kana fi inqita'i minad dunya wa ikbali minal akhirah nazala ilaihi minas sama'i malaikatun sudul wujuh." Ma'hum al-musuhu wa fayajlisuna minhu maddal basar thumma yaji'u malakul maut hatta yajlisa 'inda ra'sihi. Sesungguhnya seorang hamba yang kafir, dalam riwayat yang lain hamba yang fajir ya, kata Syaikh Al-Syekh, beriman tapi fajir, iman tapi banyak dosa, durhaka kepada Allah, ketika menghadapi hari putusnya dengan dunia ini dan hari akan menyambut kehidupan akhirat, datang dan turun kepadanya dari langit malaikat yang wajahnya hitam. Mereka membawa yaitu bungkusan yang terbuat dari rambut, duduk di samping orang yang akan mati tersebut sepanjang mata memandang. Kemudian datang malaikat maut dan duduk di samping kepalanya, lalu dia berkata, apa kata malaikat maut? Ayyatuhan nafsul khabithah ukhruji ila sukhtin minallahi wa ghadab. Wahai jiwa yang jahat, wahai jiwa yang jelek, keluarlah kau menuju pada murka dan marahnya Allah. Qala fa tatafarraqu fi jasadihi fa yantazi'uha kama yuntaza'u safudu min as-sufil mablul. Kemudian ruhnya keluar dari jasadnya. Keluarnya seperti apa? Seperti dicabutnya as-safud. Yaitu as-safud di sini adalah alat yang dipakai untuk mencacah daging, yaitu apa ya, pisau yang dipakai untuk mencacah daging ya. Kemudian alat tersebut diikat dengan kain wool yang basah ya. Kemudian ditarik dari kain wool yang basah, ditarik dengan sekuat-kuatnya. Itulah ruh orang jahat, ruh orang kafir, orang yang durhaka kepada Allah, dicabutnya oleh malaikat yang ada pada kita iman, iman. Fayakhudhuha, diambil oleh malaikat tersebut. Faida akhadhaha lam yadauha fi yadihi turfatain. Ketika sudah diambil oleh malaikat maut, maka tidak dibiarkan lama oleh malaikat yang wajahnya hitam tadi, membawa kain membawa bungkusan yang terbuat dari rambut tadi ya. Kemudian apa para jemaah? Tidak dibiarkan oleh mereka yang banyak, diambil hatta yaj'aluha fi tilkal masukh wa yakhruju minha ka'antunna rihi khabithatin wujidat ala wajhil ardi. Kemudian keluar ya bau yang sangat busuk dari bungkusan tersebut. Bau yang paling busuk yang ada di muka bumi. Faiz adu nabiha fala yamuruna biha ala mala'in minal malaika illa qalu. Lalu dibawa ke atas langit dan setiap malaikat atau kelompok malaikat yang dilewati mereka berkata, "Ma hadzar ruhul khabith?" Ruh siapa? Ruh yang jelek, jahat dan bau ini. Fa yaqulun fulan bin fulan bi akbah asmaihi allati kanu yusammunahu biha fid dunya. Kemudian disebut, inilah ruh fulan dengan sebutan nama yang jelek yang pernah dipakai di dunia. Hatta yantahiya biha ila sama'i dunia, sampai di atas langit dunia. Fayastaftih lahu falayuftah lahu. Malaikat minta dibukakan pintu bagi dia, tapi tidak dibukakan. Fayastaftah lahu falayuftah lah. Kemudian, thumma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah membaca firman Allah, la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan mereka tidak bisa masuk surga sampai unta masuk ke lubang jarum. Kemudian Allah berfirman, uktubu kitabahu fi sijjin fil ardi sufla. Catat, tulislah ya catatan amalnya di tempat yang rendah, di sijil, di tempat yang sangat rendah. Lalu fatutrah ruhuhu turhat, ruhnya dilempar begitu saja. Lalu Nabi membaca surat Al-Hajj ayat 31, wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahih. Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka dia ruhnya seakan-akan dilempar dari langit, lalu disambar burung atau terlempar, dihempas oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Fatu'adu ruhuhu fi jasadihi wa ya'tihi malakan fa yurisadih. Lalu ruhnya dikembalikan ke jasadnya. Ya, ini menunjukkan bahwa kalau orang mati tidak ada yang namanya ruh gentayan. Tidak ada ruh gentayan. Dikembalikan ke jasadnya. Lalu datang dua malaikat, mendudukkan dia dan bertanya, man rabbuka, siapa rabbmu? Fayaqulu, la adri. Aduh, saya tidak tahu. Ya. Lalu ditanya lagi, fayaqulu lahu ma hadzal rajul alladzi bu'itha fikum? Fayaqul, la adri. Lalu ditanya lagi, siapa orang yang diutus kepadamu? Ya. Dia menjawab, aduh, saya tidak tahu. Fayunadi munadi minas sama' an kadzaba fakrisuhu minan nar waftahu lahu baban ilan nar. Kemudian ada suara dari langit, dia berdusta, hamparkan baginya neraka, buka bagi dia pintu neraka. Fayatihi min harriha wa sumumiha, lalu panas dan racun-racun yang ada di api neraka itu mendatangi dia di dalam kuburnya. Wa yadhiqu alaihi qabruhu, dan kuburannya menjadi sempit, hatta takhtalifat la'uhu, sampai tulang rusuknya hancur. Wa ya'tihi rajulun qabihul wajhi qabihus thiyabi muntinur rih, lalu datang seorang yang wajahnya penuh dengan keburukan, baunya busuk ya, dan begitu pula pakaiannya jelek. Lalu dia berkata, absyir billadhi yasuhu, sama ya, mengatakan kabar gembira dengan sesuatu yang membuat kamu sedih ya, keburukan untuk dirimu. Hadza yaumukal ladzi kunta tu'atillah, hari yang telah dijanjikan untukmu. Kalau ada orang para jemaah mengatakan kepada antum, Pak, ada kabar gembira, rumah Bapak kebakaran. Kira-kira apa yang terjadi? Menyakitkan tidak? Tentu menyakitkan. Ini malaikat mengatakan ini kabar gembira bagimu. Aku sampaikan kabar gembira bagimu. Inilah hari yang telah dijanjikan untukmu. Ya. Kemudian orang tersebut bertanya, man anta, siapa engkau? Wa fawajhuka wajhul ladzi yaj'u bisyarr, wajahmu penuh dengan keburukan. Apa kata orang ini? Ana amalukal khabir, aku adalah perbuatanmu yang bejat. Dulu menipu orang, dulu datang ke dukun, dulu datang ke paranormal, dulu ya melakukan kesyirikan-kesyirikan, minta-minta kepada kuburan, minta-minta kepada selain Allah, maka akan menjadi orang yang bentuknya begitu menyeramkan dan menakutkan. Dan dia mengatakan, saya adalah amal bejatmu, aku adalah perbuatan jahatmu. Kemudian orang ini mengatakan, fayakun rabbi la tukimisa, ya Allah jangan kau segerakan hari kiam. Para jemaah rahmati Allah, hadis ini sahih ya, dikeluarkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, At-Tayalisi, Al-Hakim, dan disahkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Kalau kita perhatikan dari kajian kita ini ya, tentu ada amal yang bisa menghibur, karena tadi mengatakan abshir billadzi yasurruk, kata malaikat yang wajahnya baik, baunya harum, kabar gembira dengan sesuatu yang membuat kamu senang, terhibur. Tapi ada juga abshir billadzi yasuk, kabar gembira ya dengan apa? Dengan hari yang membuat kamu yasuk, akan sedih ya, akan merasa sedih. Ini para jemaah, tinggal kita ingin terhibur dalam alam kubur atau kita ingin sedih. Kalau ingin terhibur, baik, perhatikan, bisa menjawab apa pertanyaan tadi. Kemudian dalam hadis yang lain para jemaah yang dirahmati Allah, ketika orang itu tidak bisa menjawab ya, sebagaimana Rasul bersabda, wa ammal munafiq awil kafir fayuqalu lahu ma kunta taqul fi hadzal rajul fayaqulu la adri kuntu aqulu ma yaqulun nas fayuqalu lahu la daraitu wa la talaitu fayuqalu lahu la daraita wa la talaita wa yudrak bi mitraq min hadid darbatan fayasihu sayhatan yasmauha man yalihi ghairu as-saqulain, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Adapun orang munafik dan orang kafir, ditanya kepada dia, siapa ya orang yang diutus kepadamu ini? Ya. Dia mengatakan, saya tidak tahu, aku mengatakan apa yang orang-orang katakan. Ya. Lalu dikatakan kepadanya, engkau tidak mengetahui. Ya. Engkau tidak mengetahuinya. Lalu dipukul dengan palu dari besi. Ya. Dan pukulannya tersebut, sampai dia teriak, yang bisa didengarkan dalam hadis semua hewan bisa dengar, yang tidak bisa mendengar hanya manusia dan jin. Manusia dan jin, astagfirullahaladzim, yaitu jin dan manusia berjamaah. Itu yang akan dirasakan. Ya. Kalau hadis tadi tidak disebut, hadis yang lain menyebutkan, saling memberikan penjelasan. Nah, oleh karena itu tentu kita ingin ya, ada orang yang menghibur. Siapa yang menghibur? Amalukas soleh, al-amal soleh. Amal soleh dibangun di atas apa? Di atas tadi, empat. Ya, iman pada Allah, iman pada nabinya, iman pada kitabnya, dan pada agama Islam. Nah, kalau dikupas satu persatu para jemaah, maka jawaban yang pertama tadi sudah kita dengarkan ya, yaitu surat As-Saffat ayat 30-32 tadi. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Istiqamah. Apa istiqamah ini? Abu Bakar As-Siddiq mengatakan bertauhid, jangan melakukan kesyirikan. Abdullah bin Abbas mengatakan menjaga kewajiban. Satu sudah dapat rasanya. Amal yang bisa menghibur kita. Bertauhid, jaga kewajiban. Kewajiban ya, dari kewajiban kepada Allah, kewajiban sesama manusia. Maka salat duhur berjamaah di masjid, nanti salat asar berjamaah di masjid, nanti salat maghrib berjamaah di masjid, jagalah hafidhu ala shalawat wa salatil wusta. Jagalah sholat-sholat dan sholat wusta, sholat asar. Kemudian yang kedua adalah kita menjawab Nabi ku adalah yang diutus adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi menguburkan salah seorang sahabat, apa yang beliau katakan? Beliau mengatakan istaghfiru li akhikum was'alu lahut tasbih fa innahul an yus'al. Mintakan ampun untuk saudaramu, mintakan at-tasbit, yaitu supaya kokoh menjawab pertanyaan mungkar dan nakir, karena sebentar lagi dia akan ditanya. Dia akan ditanya. Ya. Maka yang pertama jawaban ketika ditanya siapa Tuhanmu, Allah, tidak bisa menjawab kecuali orang yang diberikan apa? Yang diberikan kekokohan. Surat Ibrahim 27 tadi, yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Kehidupan dunia ini sebelum dia meninggal bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Setelah dia meninggal ditanya malaikat munkar nakir bisa menjawab siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu dan apa ilmumu. Maka konsekuensi yang pertama adalah iman kepada Allah, ya, sebagaimana hadis adidun nasihah qulna liman ya Rasulullah qala lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li aibatil muslimin wa abbatihim. Agama adalah nasihat. Untuk siapa ya Rasul? Untuk Allah. Apa maksudnya nasihat untuk Allah? Para ulama menjelaskan, Imam An-Nawawi, Ibnu Shalah, Abu Amr Ibnu Shalah dan yang lainnya Ibnu Rajab menjelaskan nasihat untuk Allah adalah apa? Modal untuk bisa menjawab pertanyaan munkar nakir. Ya. Kita bisa menjawab Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Kapan? Kalau kita bisa menegakkan nasihat untuk Allah. Apa maksudnya nasihat untuk Allah? Dijelaskan oleh Ibnu Rajab, Imam Nawawi, Abu Amr Ibnu Shalah, yaitu apa? Pertama, ya, yaitu mengesakan Allah, mentauhidkan Allah. Yang kedua, ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Yang ketiga, beribadah sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu diantaranya para jemaah. Ya. Maka senantiasa kita jaga itu. Dan tidak mudah, tidak mudah. Untuk ikhlas itu tidak mudah. Ya, untuk ikhlas tidak mudah. Untuk bertauhid tidak mudah. Kenapa ulama terdahulu sampai sekarang menekankan tauhid kalimat tidak mudah? Ya, jangankan kita, Nabi Ibrahim saja mengatakan ya Allah jauhkan aku dan anakku dari nyembah berhala. Maka heran saya kalau ada orang bosan mempelajari tauhid. Masa Pak Ustaz tauhid lagi. Ya. Tidak mudah para jemaah. Yang kedua kita ittiba kepada Nabi supaya bisa menjawab bahwa itu adalah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ittiba yaitu sunnah. Nasihat untuk Nabi untuk Rasul apa? Mengikuti sunnah beliau. Ya, membela sunnah beliau, mengajarkan menyebarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa menjawab ya bahwa apa ilmumu? Aku membaca Al-Qur'an. Ini nasihat untuk kitabullah. Membaca, menyikapi Quran empat macam para jemaah. Menyikapi Quran empat macam. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud, maka ar-rajulu minna idza ta'allama asra ayat lam yujawizu hatta ya'rifa ma'anihinna wal 'amala bihi. Tidak ada seorang dari kami ketika mempelajari Quran melebihi 10 ayat sampai faham artinya, maknanya dan mengamalkan kandungannya. Maka menyikapi Quran empat. Baca, paham, baca, paham, amal, kalau bisa hafal. Ini empat ini. Baca, paham, amal, hafal. Maka kita lakukan ini. Ya. Insya Allah akan menjadi penghibur di alam kubur amalan-amalan kita. Bisa menjawab. Bagaimana tidak bisa menghibur? Karena malaikat, orang yang tadi berupa wajah yang baik mengatakan, abshir billadhi yasurruka. Ya, kabar gembira bagimu dengan sesuatu yang membuat kamu terhibur. Ya, hada yaumukal ladzi kunta tu'ad. Itulah hari yang telah dijanjikan kepada engkau. Jangan menjadi orang yang celaka. Kabar gembira diberikan kepadanya. Abshir, ya, abshir bil ladzi yasuu. Kabar gembira dengan sesuatu yang menyedihkanmu. Ini hari yang telah dijanjikan untukmu. Itulah para jemaah yang dirahmati Allah. Semoga bermanfaat secara garis besar. Ya, amal yang bisa menghibur kita. Satu adalah mengesakan Allah SWT. Yang kedua adalah ittiba kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga menjalankan agama Islam secara kafah. Karena pertanyaan empat ini. Yang keempat adalah yaitu kita mengamalkan Al-Qur'an. Semoga bermanfaat. Barangkali sampai di sini sambil menunggu sholat duhur, karena duhur juga jam 11:30 lebih sedikit. Silakan ya tanya jawab. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Ya tentu saja tidak menghalangi hal-hal yang lain, seperti hadis mengatakan idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salih da'ulah. Apabila anak Adam itu meninggal, semua putus amalnya dari tiga perkara, seperti apa? Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ya, bangun sumur, ya, bikin masjid, dan semua amal soleh para jamaah. Maka jangan remehkan. Terutama di sini tadi kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, apa kiat-kiat untuk seorang istri yang janda meninggal suami tidak punya anak? Dua hari sekali harus berobat karena penyakit tulang. Ingin taklim tapi gak bisa duduk lama. Bagaimana sebaiknya untuk mengisi sisa hidup? Semoga Allah Ta'ala memberikan kesabaran kepada yang bersangkutan, dan semoga Allah Ta'ala memberikan kesembuhan. Ketahuilah, semua yang kita rasakan adalah ujian dari Allah Ta'ala. Penyakit yang dirasakan seorang mukmin, orang muslim, akan menghapus dosa-dosanya. Ma yusibul muslim min wasabin wala nasabin wala hammin wala ghammin wala azanin wala adha hatta syaukatu syakuha illa kafarallah min khotoyahu. Tidaklah menimpa seorang muslim, ya, tidaklah menimpa seorang muslim dari penyakit, ya, dari kesedihan, dari kegundahan, dan apa saja yang membuat dia sedih, itu semua bisa menghapus dosa-dosanya. Lantas apa yang bisa dilakukannya? Tadi tidak bisa duduk lama-lama, tidak ada masalah. Kalau memang tidak bisa datang ke pengajian dengan rutin, datanglah sewaktu-waktu. Ma'ala yudroku kullu la yudroku jullu. Sesuatu yang tidak bisa diambil semua, jangan ditinggalkan semua. Yang kedua, berusaha untuk berobat. Yang ketiga, berusaha selalu berdoa pada Allah minta kesembuhan. Wa idza maridtu fa huwa yashfi. Kalau aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Kemudian, ya, semoga diberikan, ya, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya apa? Banyak baca Quran, salat, sunnah, banyak berdoa kepada Allah Rabbul Alamin. Yang penting jangan lupakan, ya, sekecil apapun kebaikan-kebaikan. Ustaz, kedua orang tua sudah meninggal dan meninggalkan harta warisan. Beliau tidak meninggalkan wasiat. Bolehkah warisan tersebut sebelum dibagikan kepada ahli warisnya diambil dulu sepertiganya dan diinfakkan? Bagaimana kalau tidak semua ahli waris menyetujui? Nah, ini kata kuncinya. Ya. Ada wasiat, ya. Ada warisan, ada hadiah, ada pemberian, ya, itu beda-beda. Yang namanya wasiat itu dilakukan setelah orang itu meninggal. Dan wasiat itu tidak boleh untuk ahli waris. Ya, Nabi mengatakan la wasiyata ahli waris. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Maksudnya wasiat ini, nanti kalau saya meninggal, ya, abangmu sekian, adikmu sekian, adikmu lagi sekian. Ini tidak boleh. Ya. Sebab kalau sudah meninggal, harta itu otomatis jadi milik ahli waris, otomatis. Ya, sejak orang itu meninggal, saat itu pula menjadi milik ahli waris. Setelah diambil apa? Satu wasiat, mimba di wasiatin yusuna biha. Ya. Setelah ambil wasiat dan hutang. Nah, itu wasiat dan hutang. Nah, kalau tidak berwasiat, tidak punya hutang, ya sudah semua boleh ahli waris. Maka tidak boleh sepertiganya kemudian diambil dan diimpakan tanpa sepersetujuan ahli waris, ya, tanpa persetujuan ahli waris. Di sini kalau ada yang tidak setuju tidak boleh, harus dirayu dulu. Ini untuk sedekah bagi orang tua kita, ya. Nah, baru boleh. Tapi kalau tidak setuju tidak boleh. Ada 5 orang yang tidak setuju, 1 orang tidak boleh. Bagaimana caranya? Ya sudah, 4 orang ini urunan bagi bagian dia diberikan kepada yang bersangkutan, ya, senilai yang dikeluarkan untuk sedekah orang tuanya. Maka tidak, jawabannya tidak boleh. Harus dengan persetujuan ahli waris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kalau beribadah tapi tidak sesuai contoh? Apakah ini bisa dikatakan dalam istiqomah dan tauhid? Ya tidak. Ya. Ibadah tidak sesuai dengan contoh. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa beramal tidak ada contoh dari kami, maka dia tertolak. Ya, tertolak. Dan tidak bisa dikatakan istiqomah. Karena istiqomah itu jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Apa makna jalan yang lurus? Ya, para ulama tafsir dan para sahabat, yaitu Islam, jalan yang lurus. Ya, istiqomah itu Abu Bakar, dan jalan lurus adalah Abu Bakar dan Umar. Yaitu apa? Sesuai dengan contoh, itu istiqomah. Banyak disebutkan dalam kitab Situ Durur bin Usul Al-Aqar. Yang pertama, ikhlasuddin lillah. Yang kedua, at-tariq wahid. Jalan cuma satu. Itu istiqomah, jalan lurus. Jalan lurus. Yang kedua, bagaimana dengan orang yang sudah mengenal sunnah tapi jalannya masih isbal, sholat masih belum istiqomah ke masjid untuk ikhwan, dalam mohon cerahannya. Jazakumullah khairan. Ya itulah manusia para jemaah, ya. Setiap orang pasti ada kekurangannya. Belum banyak ada khotok. Setiap manusia pasti punya salah. Wa khairul khotoin at-tawwabun. Yang paling baik dari mereka yang salah adalah yang mau bertobat. Nah, kemudian bagi orang yang sudah mengenal sunnah, kemudian belum bisa istiqomah salat di masjid, ya dikasih nasihat. Ya, belum kesalahan dengan isbal, dikasih nasihat dengan cara yang lembut, dengan cara yang baik. Kalau kita sedang menghadapi sakaratul maut, ya, malaikat duduk di samping kita menyuruh ruh untuk keluar, apakah setan pun menggoda kita karena sedang sakaratul maut, ketika sedang sakaratul maut, untuk mengajak kepada kekufuran? Mohon penjelasannya. Iya, ya. Dalam sebuah hadis setan sudah bersumpah, ya. Apa hadisnya, ya, yang artinya, demi kemuliaan ya Allah, aku akan sesatkan manusia sampai ruhnya terpisah dari jasadnya. Ya. Hadis itu sahih. Maka tetap, ya, ini dijadikan sebagai dasar oleh Syekh Husain Al-Waisyah bahwa setan tidak akan berhenti untuk menjerumuskan manusia sampai ruhnya terpisah dari jasadnya. Dalam ayat Allah Taala berfirman, "Wa bi izzatika la'uwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin." Demi Rabbmu ya Allah, demi kemuliaanmu ya Allah, aku akan sesatkan semua manusia kecuali hambamu yang mukhlas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Amalan atau kegiatan apa yang kita lakukan di rumah ketika ada keluarga kita yang baru saja dimakamkan? Bolehkah kita membaca Quran untuknya? Bolehkah kita berkumpul di rumah untuk berdoa? Jika tidak boleh, apa yang harus kita lakukan? Syukran. Pertama, bolehkah kita membaca Quran pahalanya dicium pada yang meninggal? Maka jawabannya, Nabi tidak pernah melakukan itu dan juga sahabat. Ya. Ibnu Katsir menukil perkataan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan bahwa tidak sampai ya bacaan Quran kepada orang yang meninggal, dan beliau sampaikan alasannya karena Allah Rasulullah tidak pernah mencontohkannya. Tidak pernah ada contoh dari Nabi. Dan kalau itu baik, dan beliau membawa perkataan lauka atau khairon la sabaquna ilaihi. Saat itu baik pasti para sahabat mendahului kita untuk melakukannya. Ya, untuk melakukannya. Dan itu tidak dilakukan oleh mereka. Bagaimana adab ziarah kubur yang disunnahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pertama, kita ketika masuk kubur ya baca salam. Assalamualaikum ahla diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lalahiqun wa rasulullah lana wa lakumul afiyah. Siapa yang salah? Assalamualaikum wahai ahli kubur dari orang beriman dan orang Islam. Insyaallah kami akan menyusul seperti kalian. Dan kami mohon kepada Allah keselamatan bagi kami dan juga bagi kalian. Kemudian setelah itu lepas sandal ya, jangan pakai sandal datang masuk ke kuburan. Lepas sandalnya ya, dibawa di dinding, kemudian berdoa ya. Berdoa tetap menghadap kiblat. Seperti ini misalkan kuburan ya. Utara di sini, kepala di sini, kaki di sini. Saya di sini, maka saya menghadap kiblat sana. Berarti kuburan berada di belakang saya. Jangan menghadap kuburan begini. Meskipun ada di sini, kuburan sini agak minggir, mana yang tidak kuburan menghadap kiblat. Kalau di sini tinggal balik badan menghadap kiblat. Tetap ada berdoa dimanapun berada harus menghadap kiblat. Oleh karena itu kita lihat ya orang-orang yang berdoa ketika di masjid kadang-kadang doanya ya santai sambil geleng-geleng ini ada nggak jelas, tapi ketika ada di depan kuburan ya seperti membungkukan badan. Maka adalah ketika berdoa di kuburan hadap, tetap hadap kiblat, tetap hadap kiblat. Ya. Di sini kuburan kita hadap kiblat. Dan orang ziarah kubur tujuannya itu untuk mendoakan orang yang meninggal dan mendoakan orang yang mati. Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur fazuruha. Dulu aku larang kalian ziarah kubur, sekarang ziarahlah. Ini sekarang ziarahlah, ziarah ini hukumnya sunnah. Aksiru zikroha di bilazat, perbanyak kalian mengingat pemutus kelezatan yaitu kematian. Ucapin salam, buka sendal, mendoakan orang yang meninggal. Jangan duduk di atas kuburan, jangan duduk di atas kuburan. Baca doa apa yang dibaca di depan kubur? Bukan di depan kubur. Kita menghadap kiblat, bukan di depan kubur. Seandainya ada di sini, kuburan ini tinggal bergeser sedikit menghadap kiblat. Sampai tidak doa tersebut? Ya sampai. Ya di sini aja kita berdoa sampai, sampai. Mana yang benar bahwa meninggalnya manusia akan mendengar orang berbicara atau hanya mendengar langkah-langkah kaki manusia yang masih hidup, atau dua-duanya tidak benar? Ya. Jawaban yang pertama adalah dia hanya mendengar langkah-langkah sesuai dengan dalil yang ada. Ya. Sesuai dengan dalil yang ada, yaitu langkah-langkah. Adapun ada hadis yang dihasankan ya. Yang menjelaskan bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini ya, orang yang meninggal tahu, itu diberitahu sebagaimana tadi ya, Nabi bersabda innallaha malaikatan sayyahina bil ardi yablughuni min ummati as-salam. Allah punya malaikat-malaikat di mana malaikat tersebut menyampaikan salam dari umatku. Maka yang benar hanya mendengar langkah-langkah kaki sesuai dengan hadis yang ada. Di mana Allah mendapatkan roh yang baik dan roh yang jahat sampai hari berbangkit. Ya. Tadi sudah disebutkan, ya, uktubu kitab abdi fi illiyin. Catatlah, ya, kitab abdi, catatan amal hambaku di tempat yang tinggi. Adapun ruhnya dikembalikan ke jasadnya tadi. Ya. Fatu'adu ruhuhu ala jasadi atau fi jasadi. Ruhnya dikembalikan ke jasadnya. Dikembalikan ke jasadnya. Namun ada sebagian keterangan untuk ruhnya orang baik seperti mujahid, ya, bertengger di paru-paru burung yang terbang di surga. Allahu a'lam bishawab. Tadi dijelaskan tentang pertanyaan alam kubur. Pertanyaannya berapa lama proses tanya jawab antara mayit dan malaikat di alam kubur? Pertama, untuk orang beriman berapa lama, orang tidak beriman berapa lama? Wah, ini susah ya jawabnya, karena tidak ada jam di situ, ya. Tidak ada jam, ya. Dan ya apa manfaatnya? Ya. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya, apabila ayah atau ibu meninggal, siapa yang bersama mensolatkannya, anaknya atau imam masjid? Ya semua solat orang beriman, orang Islam. Meninggal kewajiban kita orang Islam, ya, memandikan, mengkafani, mensolatkan dan mengubur, ya. Itu kewajiban orang Islam. Hukumnya fardu kifayah. Kalau sudah ada yang jalankan, yang lain gugur. Dan kita sebagai anaknya tentu lebih utama. Lebih utama. Ya. Kenapa? Karena sholat jenazah pada akhirnya adalah doa. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu wa wasi' udkhulahu. Allahumma ighfirhu min al-khataya bil ma' wa thalb wal barad. Allahumma raqihi kama yunqa al-thawb al-abyad min al-danas. Allahumma abdilhu daran khayran min darih wa ahlan khayran min ahlihi wa zawjan khayran min zawjihi. Allahumma adkhilhu al-jannata wa'idhu min adabin fi an-nar. Sebagaimana riwayat Imam Muslim, doa ketika salat jenazah. Maka anaknya idza mata doa ada in qata'a amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariyatin atau ilmin yuntafa'u bih atau waladin shalih yad'u lahu. Jika ada adab untuk meninggal dunia, butuh semua amal meninggal. Amal jariah, ya, sedekah jariah, ilmu bermanfaat dan shalih yang mendoakan. Inna allaha la yarfa'u darajata li'abdis shalih fil jannah. Fayaqulu ya rab anna li hadhihi fayuqal bistifari waladika laka. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat hamba di surga. Hamba itu bertanya, ya Allah, ini untuk saya dari mana? Ini adalah istighfar yang dimintakan anakmu untukmu. Bolehkah istri ziarah kubur sebulan sekali? Kenapa kok sebulan sekali? Kalau bertanya bolehkah wanita ziarah kubur, jawabannya boleh. Ya, karena sebagaimana hadis, tidak salah Ummu Atiyah, ya, nuhina wala ya'zim alaina. Kami dilarang mengantarkan tapi tidak sampai ditekan pelarangan itu. Dan juga dibolehkannya wanita ziarah kubur sebagaimana Aisyah datang ke kuburan Baqi, ya, doa diajarkan, assalamualaikum ahlat dia bidal mu'minin wal muslimin wa idza insyaallah bikum lahiqun. Itu Aisyah. Ya. Tapi ada hadis yang mengatakan la'anallahu zawarat. Allah melaknat wanita zawarat yang berziarah ke kuburan. Apa maknanya di sini zawarat? Siwa mubalawah, yaitu wanita yang sering dan banyak ziarah kubur. Nah, sering dan banyak ziarah kubur ini apa ininya, definisinya, ya? Apakah sebulan sekali masuk ke dalamnya? Ya. Maka kalau dikatakan sering, maka masuk ke dalamnya. Cukup sesekali saja. Kalau sebulan sekali itu dianggap sering, cukup sesekali saja untuk melihat kematian. Dan tidak harus di kuburan suaminya, karena ziarah kubur itu fungsinya mendoakan orang yang meninggal dan mengingat kematian. Bagaimana surat wasiat seharusnya dibuat, kalimatnya seperti apa, diberikan kepada siapa surat wasiat? Surat wasiat itu maksudnya kita berwasiat dari harta kita ini diberikan bukan kepada ahli waris, kepada keponakan, kepada paman, untuk masjid, untuk fakir miskin. Itu yang sulit, ya. Apa bentuknya? Saya yang bertanda-tanda di bawah ini nama, seperti biasa pulang-pulang, ya, berwasiat agar ya tanah saya yang harganya 60 miliar itu diberikan untuk masjid misalnya. 60 miliar untuk masjid ya. Ya sisanya 200 miliar. Ya alhamdulillah masih banyak sisanya. Ya, dan tidak sampai sepertiganya kalau 60. Masih di bawah sepertiga. Maka itu wasiat ya, tanda tangan. Itu wasiat. Nah, tapi wasiat ini ahli waris tidak boleh untuk ahli waris. Saya yang bertanda di bawah ini nama pula berwasiat bahwa rupa yang ada di jalan ini untuk abangmu yang bernama Fulan, untuk kakakmu yang bernama Fulan, ini tidak boleh. Karena la wasiyata li waris, tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Karena ahli waris itu sudah ada bagian sendiri. Ya, laki-laki dapat dua bagian, perempuan dapat satu bagian. Anak untuk anak-anak. Ya. Ahwan Ustaz, tadi yang Ustaz sebutkan dalam surat As-Saffat 32, Ahwan, kalau yang seingat ada itu bacaan ayat dalam surat As-Saffat, tapi usilat ya. Ya Ahwan, kalau saya salah, ya tolong dikoreksi. Jazakillahu khairan. Surat Fusilat, ya. Surat Fusilat ayat 30 sampai 32. Jazakumullahu khairan atau jazakillahu khairan, ya. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, ya, dan seterusnya. Baiklah para jemaah, 5 menit lagi atau berapa lagi akan zuhur, menjelang zuhur. Pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan terkait dengan politik. Saya kalau sudah politik itu sudah enggak bisa jawab karena saya bukan politikus. Ya. Bagaimana tanggapan terhadap aksi damai terkait kasus penistaan agama ya, yang dilakukan oleh A? Ya, apakah demonstrasi yang bertujuan agar hukum ditegakkan dengan seadil-adilnya tetap dilaksanakan? Yang pasti para jemaah dari zaman ke zaman, ya, masalah untuk yang namanya kesalahan dan kekeliruan itu selalu ada dari penguasa, dan cukup bagi kita hadis Nabi. Dan yang mengatakan hadis tersebut tidak bisa dijadikan sebagai dasar, tolong sampaikan apa alasannya. Hadis tersebut sahih, yang disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullah taala, yaitu hadis man arada an yansuha lidhi sultanin fala yubdihi ala niyatan walakin liyakhudha biyadih falyakhluwa bihi fa'in kubila minhu fadak wa illa faqad adda alladhi alaihi. Rawahu Ibnu Abi Asim wa shahahu Al-Albani rahimahullah ta'ala. Barang siapa yang ingin memberikan nasihat kepada penguasa, maka adalah disampaikan di tempat yang sepi, ambil tangannya. Ya. Kalau diterima alhamdulillah, kalau tidak sudah menyampaikan kewajiban. Ya. Maka itu yang bisa saya jawab. Ya, dan mudah-mudahan kaum muslimin tidak mudah diadu domba, itu saja. Dan mudah-mudahan orang-orang yang menistakan agama pasti akan mendapatkan balasan dia. Allah Ta'ala berfirman, abillahi wa ayatihi kuntum tastaziru. Abillahi wa ayatihi, ya. Abillahi wa ayatihi kuntum tastaziru. Qad kafartum ba'da iman. La taqtadiru qad kafartum ba'da iman. Apakah kepada ayat-ayat Allah dan kepada Allah kalian memperolok-olok, maka sungguh tidak ada alasan bagi kalian. Kalian telah kufur setelah kalian beriman. Apalagi iman ini orang bukan orang Islam misalkan, ya, yang mendukung yang ini, kalau sudah jelas yang berolok-olok, maka hendaklah waspada dengan firman Allah tersebut. Tapi kita tidak boleh langsung mengatakan kamu kafir, ya, kepada orang Islam yang barangkali berolok-olok atau mendukung olok-olokan orang lain kepada Quran. Ya. Sebab apa? Tidak semua ucapan kufur dan perbuatan kufur serta merta menjadikan orangnya langsung kafir. Tidak boleh kita seperti itu. Ya. Oleh karena itu mari kaum muslimin banyak berdoa kepada Allah. Kemudian terakhir para jemaah, kehinaan yang dialami oleh kaum muslimin. Kalau kita memang merasa terhina dan semoga ada hikmahnya, apa penyebabnya? Lihat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabayatum bil aina wa hattum adnabal baqar wa raditum biz zara wa tarqum al jihad, sallallahu alaikum dulla la yaj'u hatta tarju ila dinikum." Rawahu Abu Dawud an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Jika jual beli dengan inah, yaitu dengan cara riba, merajalela, menyebar. Kemudian cinta dunia, membuka ekor sapi dan itu pertanian, cinta dunia merajalela, meninggalkan jihad. Ini ulama menjelaskan riba sudah merajalela, yaitu tidak hanya riba. Ini contoh. Apabila yang haram sudah merajalela, menggang ekor sapi itu dengan pertanian. Sekarang bukan ekor sapi, ya, tapi ekornya alpat dan lain sebagainya. Ya, ridha dengan pertanian, bukan hanya pertanian tapi persawitan semuanya, cinta dunia. Kemudian yang berikutnya meninggalkan jihad, tidak hanya jihad yang ditinggalkan, banyak kewajiban yang ditinggalkan. Maka kalau yang haram merajalela, cinta dunia merajalela, kemudian yang wajib banyak ditinggalkan, maka Allah akan menguasakan kehinaan kepada kalian. Tidak ada kemuliaan, tidak ada izzah, diremehkan oleh orang lain. Bahkan di tengah-tengah mayoritas kita seperti bumi. Shallallahu alaihi wasallam. Allah akan menguasakan kepada kalian kehinaan. La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum, dan dia akan, ya, dicabut kehinaan itu sampai kalian kembali kepada agama kalian. Upaya memakmurkan masjid dengan pengajian, upaya untuk mengembalikan kemuliaan kita, akan kesadaran agama. Sebab kenapa orang itu kadang membenci agamanya sendiri? Karena memang tidak tahu agamanya, jauh dari agama. Dan orang Islam kita lihat berpecah belah. Yang membela seseorang yang telah menghina atau menistakan agama, ya, itu juga yang membela juga orang Islam. Maka oleh karena itu, ya, kita hendaklah kembali, ya, ke masjid, kembali kepada Al-Quran. Mari kita tata diri kita, mari kita perbaiki keluarga kita. Insyaallah para jemaah, memang ini panjang, tidak tahu kapan, tapi langkah seperti ini akan memperbaiki. Kalau kita istiqomah, ya, komitmen memperbaiki diri, maka kita akan memperbaiki anak-anak. Anak kita diperbaiki oleh Allah Ta'ala kepada cucunya. Sampai kapan kita akan merasakan kemuliaan Islam akan kembali, ya. Nah, Imam Malik mengatakan, "Lan yasluha amru hadhihi ummah illa bima saluha awwaluha." Tidak akan baik urusan umat ini kecuali dengan kebaikan, ya, umat terdahulu, yaitu para salafus saleh. Kurang lebih mohon maaf, sampai di sini wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.